Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asliqal hadithi kitabullahi ta'ala. Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam. Wa saral umuri muhdasatuhah. Fa inna kula muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan ayat yang ke-56 dari surah Ali Imran. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Maka ada pun orang-orang yang kafir, maka aku akan mengadab mereka dengan siksa yang keras di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada bagi mereka para penolong. Berkata al-Imam Jalaluddin Asyuyuti rahimahullahu ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالشَّبْيِ وَالْجِزْيَةِ وَالْآخِرَةِ بِالنَّارِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ مَانِعِينَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang kafir, maka aku akan siksa mereka, aku akan adab mereka dengan adab yang keras di dunia. Orang-orang yang kafir kepada Allah diancam dengan siksa yang keras di dunia. Bentuk siksa yang keras di dunia bagi mereka bil qatli wasyabi. Saya dalam peperangan mereka kalah, terbunuh, kemudian tertawan. Bagi yang selamat, yang masih hidup, maka harus membayar upeti. Ini bentuk siksa bagi mereka di dunia. Wal akhirah binnar, adabun di akhirat nanti mereka diancam dengan adabun nar, dengan siksa neraka. Wa ma lahum min nasirin, maka tidak ada bagi mereka para penolong yang bisa mencegah mereka, menghalangi mereka dari siksa neraka. Di akhirat nanti, enggak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan pada orang-orang yang kafir dari adzabun nar, dari siksa neraka. Dalam ayat yang berikutnya, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Allah menyatakan tentang orang-orang yang beriman. Dan adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan penuhi bagi mereka pahala mereka. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Allah enggak mencintai orang-orang yang kafir. Berkata al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, wa ammal ladina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim bil ya'i wan nuni. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan penuhi bagi mereka kalimat fayuwaffihim bil ya wan nun. Ini bisa dibaca dengan ya fayuwaffihim seperti dalam mushaf kita. Dan dalam satu qiraah bisa dibaca dengan nun sebagai ganti ya. Fanuwaffihim, maka kami penuhi bagi mereka. Kalau yuwaffihim, di situ pelakunya adalah dhamir mustatir jawazan taqdiruhu huwa, kembalinya kepada Allah Jalla wa'as. Maka dia Allah akan penuhi bagi mereka ujurahum, pahala mereka. Wallahu la yuhibbu dzalimin ay yu'aqibuhum. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Allah akan mengadab mereka, akan menyiksa orang-orang yang berbuat zalim. Ruwiya anna Allah arsala ilaihi sahabatan farafa'athu ta'allaqat bihi ummuhu wa bakat faqala laha innal qiyamata tajma'una wa kana dhalika lailatal qadri bi baitil maqdisi wa lahu 33 sanatan wa 'asat ummuhu ba'dahu 6 sinin. Wa rawa as-shaykhani haditha innahu yanzilu qurbas sa'a wa yahkumu bi syariati nabiyyina wa yaqtulu ad-dajjala wal khinzira wa yukassiru as-saliba wa yad'u al-jizyata. Wa fi hadits muslimin innahu yamkusu 7 sinin. Wa fi hadits 'inda abi daud at-tayalisi rahimahullah ay 40 sanatan wa yutawaffa wa yusall 'alaihi. Fayuhtamalu anal murada majmu'a labsihi fil ardi qabla ar-raf'i wa badahu. Maka diriwayatkan bahwasanya Allah mengirimkan kepada Isa sahabah mendung atau awan. Farafa'adhu, maka awan ini mengangkat Isa ke langit. Ini diantara yang menjelaskan makna ayat yang sebelumnya, inni mutawaffika, sesungguhnya aku, kata Allah, aku wafatkan kamu, warafi'uka, dan aku angkat kamu, ilayya, kepadaku. Bahwasanya Isa tidak wafat, tapi diangkat oleh Allah ke langit, dikirim oleh Allah awan, awan ini mengangkatnya. Fata'allaqat bihi ummuhu, maka ibunya sedih, artinya hatinya benar-benar tergantung dengannya dan menangis. Maka Isa berkata padanya, sesungguhnya kiamat nanti yang akan menyatukan kita. Dan yang demikian itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, bertempat di Baitul Maqdis. Isa dalam umur 33 tahun diangkat oleh Allah ke langit, yang mana orang-orang kafir menyangka Isa telah terbunuh, padahal yang dibunuh adalah orang yang diserupakan oleh Allah dengan Isa. Maka Isa berkata kepada ibundanya, innal qiyamah tajma'una, kiamat nanti yang akan menyatukan kita, jangan bersedih. Ini terjadi pada malam Lailatul Qadar di Baitul Maqdis, Isa dalam umur 33 tahun. Maka setelahnya ibunya masih sempat hidup selama 6 tahun setelah diangkatnya Isa ke langit. Maryam hidup selama 6 tahun. As-Syaikhan, Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim riwayatkan hadis, sesungguhnya Isa nanti akan turun kembali ke dunia menjelang kiamat di akhir zaman ketika munculnya Dajjal. Dan dia akan berhukum dengan syariat kita, bukan dengan syariat beliau. Karena sebagaimana hadis yang telah kita baca bersama dalam beberapa pertemuan sebelumnya, Rasulullah menyatakan, kalau seandainya Musa hidup, gak ada kelapangan baginya kecuali harus mengikuti syariat kita. Maka Isa nanti akan berhukum dengan syariat Nabi kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan syariat Islam. Dia diturunkan kembali oleh Allah dengan satu misi, di antaranya untuk membunuh Dajjal, untuk membunuh babi, untuk meremukkan atau mematah-matahkan salib, dan untuk membebaskan upeti atau pajak. Dalam satu riwayat disebutkan untuk menikah, dia menikah. Karena beliau diangkat masih dalam kondisi bujang. Dalam hadis Muslim disebutkan beliau tinggal di bumi di akhir zaman itu hanya selama 7 tahun. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud At-Tayalisi, beliau tinggal 40 tahun kemudian diwafatkan dan disolatkan. Seakan-akan di sini ada kontradiksi antara hadis yang sebelumnya dengan hadis ini. Sebelumnya menyatakan beliau tinggal di bumi 7 tahun. Ini ke 40 tahun. Maka dikompromikan oleh Asyuyuti rahimahullah. Maka dimungkinkan yang dimaksud dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud atau Yalisi, beliau tinggal di bumi 40 tahun. Ini artinya adalah majmu'u labsihi fil ardi. Artinya total kehidupan beliau di bumi sebelum diangkat dan setelahnya itu 40 tahun. Kan beliau diangkat dalam umur 33 tahun. Kemudian beliau diturunkan lagi ke bumi, hidup 7 tahun. Berarti total kan 40 tahun. Ini enggak ada kontradiksi di sini. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, di akhir zaman ketika Dajjal sudah muncul, maka yanzilu Isa bin Maryam alaihi salam inda salatil fajri. Nabi Isa ini turun ke bumi itu di saat salat subuh. Fa yaqulu lahu amiruhum ruhallah taqaddam salli. Maka imam mereka, walau alam mungkin yang dimaksud Imam Mahdi di saat itu, begitu melihat turunnya Isa, maka beliau menyatakan roh Allah, roh dari roh-roh ciptaan Allah. Karena Isa dikatakan roh minhu, roh dari roh-roh ciptaan Allah. Silahkan anda maju dan hamba sholat mengimami kami. Fayaqulu, maka Isa menyatakan, hadil ummah umara baduh malaba'at. Umat ini punya para pemimpin sebagai pemimpin sebagian yang lain. Fayataqaddam amiruhum fayusalli, maka hendaknya yang maju adalah pemimpin mereka, kemudian dia yang imami salat. Faida qada salatahu ahada Isa khirbatahu fayadhabu nahwa Dajjal. فإذا رآه الدجال دب كما يدوب الرصاص فيضع حربته بين صندواته فيقتله وينهزم أصحابه فليس يميد شيء يوار منهم أحدا حتى أن الشجرة لا تقول له يا مؤمن هذا كافر ويقول الحجر يا مؤمن هذا كافر. Maka ketika imam mereka menyelesaikan sholatnya, langsung Isa mengambil tombaknya. Dia langsung pergi ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihatnya, maka Dajjal itu meleleh seperti melelehnya timah. Maka Isa meletakkan tombaknya, mencampkan tombaknya di antara putingnya, di tengah-tengah dadanya, kemudian membunuhnya. Maka pasukan Dajjal terkalahkan di saat itu. Maka enggak ada di hari itu sesuatu yang bisa menutupi mereka atau membentengi mereka seorang pun. Hingga pohon-pohon itu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, wahai mukmin, ini ada orang kafir, ini ada orang Yahud. Batu-batu ngomong, ya mukmin, hada kafir, wahai orang mukmin, ini ada orang kafir. Disebutkan dalam satu riwayat hadis Abi Hurairah, semuanya yang silu Isa bin Maryam minas sama fa ya umun nas fa idza rafa'a ra'sahu min raq'atihi qala sami'a Allahu liman hamidah qatalallahu al-masih ad-dajjal wa dhaharul muslimun. Di sini Isa yang mengimami. Isa putra Maryam turun dari langit, kemudian dia mengimami manusia. Ketika dia mengangkat kepalanya dari rukuknya, dia juga mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Maka di Allah membunuh Al-Masih Dajjal dan kaum muslimun mendapatkan kemenangan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Dajjal nanti akan keluar. Dia matanya picak, Aynas simal atau aynas samal, mata kirinya yang picak. Wa alaiha dufratun ghalidah, pada mata yang picak itu ditutupi dengan daging yang tebal. Wa innahu yubri'ul aqmah wal abras wa yuhyil mauta wa yaqulu linnas ana rabbukum. Di antara perkara khariqul adah yang dimiliki oleh Dajjal biiznillah dengan seizin Allah, dia itu bisa menyembuhkan orang buta seperti mujizatnya Isa, bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit lepra atau belang, bisa menghidupkan orang yang mati biiznillah. Dia mengatakan pada manusia, ana rabbukum, dia mengatakan pada manusia, aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian. Faman qala anta rabbi faqad futina wa man qala rabbi Allah hatta yamut faqad asama min fitnati aw sima min fitnati wala fitnata ba'dahu wala adaba alaihi fayalbasu ma syaa Allah. Maka siapa di hari itu yang menyatakan kepada Dajjal, kamu memang benar Tuhanku, dia berarti telah terfitnah dengannya. Namun siapa yang mengatakan Rabbku adalah Allah hingga dia menemui ajalnya, sungguh dia telah terjaga dari fitnahnya. Maka tidak ada fitnah setelahnya, tidak ada adab baginya. Maka Dajjal tinggal di bumi sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Summa yaji'u Isa bin Maryam alaihi wassalam min qibalil maghrib musaddiqan bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala milatihi fayaqtulud dajjal summa innamahu waqiyamus saah. Kemudian datanglah Isa putra Maryam alaihi wassalam dari arah barat. Disebutkan dalam riwayat ini musaddiqan bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isa datang itu membenarkan nabi kita Muhammad. Dan dia mengamalkan di atas ajaran beliau, ajaran Islam. Kemudian dia membunuh Dajjal. Setelah itu baru tegaklah kiamat. Disebutkan dalam riwayat Rasulullah menyatakan walladzi nafsi biyadihi la yusikanna ayansil 'alaikum ibnu maryam hakaman adalan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya maka sebentar lagi akan turun di tengah-tengah kalian putra Maryam, maksudnya Nabi Isa, sebagai hakim yang adil. Fayukassirus saliba, dia nanti akan mematahkan, melulantahkan salib. Wayaqtulul khinzir, membunuh babi. Wayadul harba, meletakkan peperangan, enggak ada lagi peperangan. Wayafidul malu hatta la yaqbalahu ahadun, harta itu mengalir, diberikan pada orang-orang, enggak ada yang mau menerimanya. Kenapa? Orang di saat itu mengalami kehidupan yang kalau orang Jawa bilang gemah ribah loh jinawi, artinya benar-benar adil makmur, tidak ada kekurangan apapun. Sampai orang bersedekah loh enggak ada penyalurannya kemana, itu enggak ada. Enggak ada yang menerima. Hatta takuna sajadatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Satu sujud saja itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Summa qala Abu Hurairah iqra'u in syi'tum wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamah yakunu 'alaihim syahida. Kemudian Abu Hurairah menyatakan, bacalah kalau kalian mau firman Allah, tidak ada seorang pun dari ahlul kitab kecuali nanti akan beriman dengannya sebelum kematiannya. Dan pada hari kiamat nanti dia akan menjadi saksi atasnya. Maka di sini Nabi Isa disebutkan dalam satu riwayat nanti hidup 7 tahun setelah turunnya kembali di bumi. Dia menjadi hakim yang adil, membenarkan syariat Nabi dan mengamalkannya, membawa misi tadi untuk mematahkan salib, untuk membunuh babi, untuk membebaskan upeti, nggak ada lagi pajak nanti, orang nggak dibebani lagi dengan pajak. Kalau kita kan semua ada pajaknya ya, semua itu ada pajaknya, sampai orang jalan aja ada pajaknya. Nanti di zaman Isa gak ada lagi pajak. Nanti ketika Nabi Isa turun, maka akan hilang yang namanya syahna wa tabagut wa tahassud. Wala yad'una ilal mal fala yaqbaluhu ahadun. Jadi permusuhan, kebencian, saling hasad itu sirna semuanya, hilang. Orang menawar-nawarkan hartanya, enggak ada seorang pun yang mau menerimanya. Enggak ada yang mau menerima. Benar-benar apa di saat itu negeri itu makmur sekali. Disebutkan dalam riwayat laisa baini wa bainahu nabiyyun, yakni Isa, enggak ada antaraku dan antara Isa itu seorang nabi pun. Wa innahu nazilun, nanti Isa benar-benar akan turun. Fa idza ra'aitumuh fa'rifuh, kalau kalian melihatnya turun maka kenalilah dia. Rajulun marbu'un ilal khumrah wal bayad baina misratain, kana ra'suhu yaqturu wa illam yasubbahu balan. Dia adalah seorang berperawakan sedang, kulitnya antara merah dan putih di antara itu. Seakan-akan kepalanya itu meneteskan butiran-butiran air, meskipun enggak terkena air, enggak basah, tapi tampak seperti meneteskan butiran air gitu. Fayuqaddilun nas 'alal Islam. Beliau nanti akan memerangi manusia di atas syariat Islam. Wa yadukus salim wa yaqtulul khinzir wa ya'dul jizyah. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-millala kullaha ila al-Islam. Misinya untuk mematahkan salib, membunuh babi, meletakkan upeti, pajak. Di zamannya Allah akan hancurkan seluruh agama semuanya. Enggak ada yang tersisa kecuali Islam. Wa yuhlikullahu fi zamanihi al-masih al-kadzdzab ad-dajjal wa taqul amanah 'alal ardi hatta tartaul usud ma'al ibil wan namar ma'al baqar wa dhi'ab ma'al ghanam wa yal'abu sibyan bil hayat la tadurruhum. Allah binasakan di zamannya Al-Masih Al-Kadzdzab Ad-Dajjal. Dibunuh di masa Isa, nanti Al-Masih pendusta yaitu Dajjal. Sehingga terjadilah apa amanah di permukaan bumi. Ketenangan, keamanan itu benar terwujud di permukaan bumi. Sampai singa-singa itu apa digembalakan bersama unta-unta. Enggak ada singanya makan unta. Harimau bersama sapi. Serigala bersama kambing. Enggak ada yang dimakan. Sampai anak-anak itu nanti akan main apa ular-ular yang berbisa itu tanpa membahayakan mereka. Anak-anak kecil dan mainan ular di masanya Isa alaihissalam. Fayamkusu fil ardi arba'ina sana summa yutawaffa wa yusalli 'alaihi al-muslimun wa yudfinunahu. Beliau tinggal di permukaan bumi totalnya itu 40 tahun, kemudian diwafatkan oleh Allah, kemudian disolatkan oleh kaum muslimun, kemudian dikuburkan. Disebutkan wa yarji'u silm wa tattahidu as-suyub manajila wa tadhabu khummatu kulli dhati khummah wa tunzilu as-sama'u rizqaha wa tukhrijul ardu barakataha hatta yal'abas sabi bis-thuban fala yadruhu wa yura'il ghanamad dhi'bu fala yadruha wa yura'il usudul baqara fala yadruha. Nanti kedamaian itu akan kembali, sehingga pedang-pedang itu nanti kembali disarungkan. Akan hilang setiap binatang yang beracun itu akan hilang racunnya. Langit menurunkan rizkinya, bumi mengeluarkan berkahnya. Benar-benar orang itu makmur, kehidupannya itu penuh dengan keadilan, keamanan, ketenangan. Sampai anak-anak kecil bermain dengan ular-ular, maka tidak membahayakannya. Serigala mengembalakan kambing-kambing, enggak membahayakannya. Singa mengembalakan sapi-sapi, tidak membahayakannya. Ketika kondisi bumi penuh dengan apa kedamaian semacam itu, setelah itu diwafatkan Isa. Diwafatkan Isa. Setelah itu orang-orang yang mukmin juga diwafatkan oleh Allah. Yang punya sebesar biji dzarrah dari keimanan itu diwafatkan dengan dikirim angin sepoi-sepoi yang apa menjadi sebab tercabut nyawa mereka yang mengalir lewat ketiak-ketiak mereka, sehingga mati semua yang beriman. Tinggallah di permukaan bumi orang-orang kafir. maka pada mereka kiamat itu terjadi. Kiamat itu terjadi. Maka di sini syahidnya Isa alaihi salam itu belum mati. Beliau hanya diangkat ke langit. Kemudian nanti akan turun di akhir zaman. Tinggal di bumi selama 10 tahun membawa misi tadi untuk menghilangkan pajak, untuk mematahkan salib-salib, untuk membunuh babi, yang babi apa celeng dan lain sebagainya itu terbunuh semuanya. Kemudian juga untuk menikah, membunuh Al-Masih dan Dajjal, dan untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran di permukaan bumi. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah nyatakan dzalika natluhu 'alaika minal ayat wa dzikril hakim. Yang demikian itu yang telah Allah kisahkan dari kisah Isa alaihissalam. Kami bacakan kisah itu padamu. Sebagai tanda-tanda kebesaran. Wa dzikril hakim. Dan itu merupakan ayat yang jelas, yang muhkam. Ini maksud adalah Al-Quran. Ditafsirkan oleh As-Suyuti rahimahullah, dzalikal al-madkuru min amri Isa natluhu naqussuhu alayka ya Muhammadu minal ayat halun minal haqi natluhu wa amiluhu ma fi dzalika min ma'nal isyarah wa dzikril hakim ay al-muhkam ay al-Qur'an. Demikian yang tersebut dari keadaan kisah Isa kami bacakan, kami kisahkan pada Muhammad sebagai ayat. Ini kedudukannya sebagai hal dari hak dalam kalimat natluhu, ambilnya adalah apa yang ada dalam isim isyarah dzalika, dan juga itu sebagai peringatan yang jelas. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Penjelasan tafsir berikutnya kita kaji bersama dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.